Aduh, ada yang salah nih sama badanku. Kepalaku pusing, kayak diputer-puter gitu. Lah, kok bisa? Iya, tadi kan aku habis naik bus. Busnya penuh banget. Kepalaku jadi pusing banget. Masuk angin paling ya. Nih, pakai Fresh Care minyak angin aromaterapi. Yang pasti aromaterapinya, pasti hangatnya, dan pasti khasiatnya. Gak bisa dibandingin sama yang lain. Emang yang lain gimana? Yang lain gak ketahuan kualitasnya gimana. Kalau Fresh Care kan sudah pasti terbukti nomor satu. Pasti pula halalnya. Coba sekarang kamu oles Fresh Care di pelipis dan leher. Biar pusingnya hilang. Hangatnya berasa. Aromaterapinya seger banget. Terbukti kalau cuma Fresh Care, minyak angin aromaterapi yang hangat dan aromanya fresh karena dibuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas. Diproduksi dengan teknologi modern. Kamu juga udah buktiin kan? Fresh Care minyak angin aromaterapi, hangatnya selalu bikin fresh.